Hadis ke-50 dunia adalah penjara bagi seorang muslim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri rawahul muslim. Hadis ke-52 anjuran untuk terus menerus dalam beramal soleh. An-Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amali ilallah ta'ala adwa muhawain qala rawahu muslim. Hadis ke-70 hak tetangga. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala Jibril yusini bil jari hatta zaman kana usul warisuh. Muttafaqun alaih. Hadis ke-73 ancaman meninggalkan salat asar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi tawawwatu salatul asri kana kautir ahluhu wa maluhu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-72 larangan meminta-minta. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamati laysa fi wajhihi mashatul lahmi. Rawahu Muslim. Hadis ke-39 hak-hak menghormati hak-hak sesama muslim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Hadis ke-52 anjuran untuk terus-menerus beramal saleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amal ila Allah ta'ala adwa muhawain qala. Rawahu Muslim. Hadis ke-52 anjuran untuk terus menerus dalam beramal saleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amal ila Allah ta'ala adwa muhawain qala. Rawahu Muslim. Hadis ke-43 keutamaan surat Al-Baqarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu buyutakum qabir inna syaitana yanfiru min al-baytil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Kita lanjut membaca Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Kita masuk pada lanjutan dari bab yang ke-23 tentang sihir. Sihir dimasukkan dalam bab-bab kitab Tauhid karena di situ ada kesyirikan. Sihir yang secara prakteknya menggunakan bantuan jin. Ya, sihir yang secara prakteknya menggunakan bantuan jin, maka para ulama sepakat jika tidak taubat maka hukumannya durbatun bisayf, dipenggal. Ini tentunya yang mengeksekusi atau melaksanakan hukuman ini adalah penguasa, ya, bukan komunitas atau individu. Ada jenis sihir yang pelakunya tidak musyrik, ya, tetapi hanya sekedar terjatuh dalam kekufuran. Ya. Ada unsur-unsur gharar, penipuan seperti sirkus, sulap yang secara kerjanya dengan media alat yang memang sudah didesain untuk sulap, atau dengan suratul yad, dengan kecepatan tangan. Para ulama sendiri, sihir yang semacam ini tidak mengantarkan kepada kesyirikan, tetapi ya, dilarang kita untuk menyaksikan, apalagi sampai belajar. Karena perkara-perkara ini laghun, sesuatu yang tidak bermanfaat, dan bahkan akan menyita waktu yang bermanfaat dari seseorang untuk belajar perkara-perkara yang tidak berguna. Taib, ini seputar atau ringkasan singkat dari sihir yang berlalu dari penjelasan yang kita baca. Bismillah, qala muallif rahimahullahu taala, qala musannif rahimahullahu wa fi sahihil Bukhari. Dan disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau adalah gurunya Imam Muslim. Sempat terjadi fitnah yang dahsyat di zaman beliau tentang khalqu af'alil ibad, tentang makhluknya perbuatan hamba. Sehingga terjadi salah paham antara beliau Imam Bukhari dengan Imam Dzuhli. Ya, terjadi salah paham dua imam kaum muslimin. Fitnah besar. Sampai-sampai Imam Muslim sendiri dalam sahihnya mengeluarkan sanad-sanad hadis tanpa menyebutkan satupun dari hadis Imam Bukhari. Dan begitulah perjalanan ahlul ilmi, ya, fitnah, ujian, cobaan. Jadi dakwah ini tidak mulus, ya. Dakwah ini ya, penuh dengan tantangan dan rintangan. An Bajalata ibni Abdah, dari Bajalah ibni Abdah Qala kataba Umaru ibn al-Khattab atau ibn al-Khattab. Umar khalifatu thaniyah wa huwa afdalu nas alal itlaq ba'dal anbiya wa Abu Bakrin. Khalifah yang kedua, dan beliau ini adalah manusia terbaik secara mutlak setelah para nabi dan Abu Bakar. Masya Allah. Beliau menulis aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Hendaknya kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Faqatalna thalatha sawahir. Kemudian Bajalah Ibni Abdah menyatakan kami pun membunuh 3 tukang sihir. Hadis ini sahih karena yang mengeluarkan langsung Imam Bukhari. Dikeluarkan juga oleh para imam yang lain seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, wa Ahmad, wa Abu Dawud, wa Sa'id Ibnu Mansur. Sanadnya sahih. Taib. Tentang permasalahan sihir dan hukum yang terkait dengan tukang sihir, ya, tentunya ini kembali kita ingatkan tidak dikembalikan kepada person, individu atau komunitas, ya, ini dikembalikan kepada penguasa negeri. Qala syarhun, penjelasan. Hadzal athar rawahu al-Bukhari. Athar ini adalah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Athar riwayat hadis. Ini kata dari lafaz yang biasa digunakan oleh para ulama. Terkadang di satu tempat memakai kalimat al-hadis. Pada kali yang lain lagi mereka memakai kalimat athar. Jika terpisah maka maknanya kembali ke masing-masingnya. Jadi athar juga bisa dikatakan hadis, ya, umum. Tapi jika disebutkan satu persatu, maka athar ini cangkupannya lebih umum. Tidak hanya kalamnya Rasul, tetapi juga kalamnya para tabi'in pun disebut athar. Tapi kalau al-hadith, ini makhsus bikalamir Rasul. Kalau dikatakan ini adalah hadith, maka mutlak menuju kepada hadith. Kama qala musannif, walakin lam yadkur qatlas sawahir. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari karena beliau meriwayatkan dari Bajalah Ibni Abdah seperti yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tetapi di sana tidak disebutkan qatlas sawahir. Kalimat qatlas sawahir enggak disebutkan. Taib. Qauluhu, adapun ucapan penulis, an bajalah bi fathil muwahhadah ba'daha jim. Bi fathil muwahhadah ba'daha jimun. Dengan memberikan syakal fathah pada muwahhadah. Muwahhadah itu huruf yang bertitik. satu, baik di atas maupun di bawah. Kalau di sini ba, bisa juga nun atau kho yang bertitik satu. Dengan memfatahkan yang bertitik satu, yakni huruf ba, ba, ba'daha jim, setelahnya adalah jim. Difatahkan juga, bajalah. Ibnu Abdah, bifathatain at-tamimi al-ambari, basri thiqah. Beliau adalah Ibnu Abdah, nama ayahnya adalah Abdah. Dengan dua fathah, bifathatain, Abdah. Beliau dari Bani Tamim, dari Al-Ambari, nisbah. Beliau Basri Thiqah, ya, dari negeri Basrah. Dan penilaian para ulama tentangnya Thiqah. Jadi Bajalah Ibnu Abdah, ini kalau meriwayatkan hadis diterima hadisnya. Kenapa? Dia dikenal dengan kekuatan, dikenal dengan keadilan, dikenal dengan apa? Thiqahnya, kepercayaan. Ini hukum para ulama tentang Bajalah Ibnu Abdah. Qala qauluhu kataba ilaina Umar Ibnu Khattab. Adapun ucapan berikutnya, Umar telah menuliskan kepada kami satu kitab, satu tulisan, satu risalah. Aniktulu kula sahirin wa sahirah. Hendaknya kalian bunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Qala wa dhahiruhu annahu yaqtulu min ghairi istitabatin. Kalimat ini, hendaknya kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki atau perempuan. Ya, makna yang terpahami langsung dhahirnya, kata penulis syarah di sini, bahwasannya tukang sihir itu dibunuh tanpa diminta tobat dulu. Jadi kita datang kepada dia, ya, kemudian dibunuh tanpa diminta taubat. Kalau diminta taubatnya bagaimana? Ya didatangi, kamu taubat enggak dari perbuatanmu? Jelaskan perbuatanmu ini musyrik. Kenapa musyrik? Kamu memakai bantuan jin. Dan jin tidak akan pernah sama sekali membantu manusia kecuali manusia tadi mengikuti syaratnya jin tadi. Ya, apapun, gak hanya sihir. Bahkan yang ma'ruf dari nenek moyang kita yang namanya pesugihan, itu pun pakai tumbal. Dan semuanya kalau gak musyrik, kufur. Ya, tumbalnya nyawa. Na'udzubillah. Jadi diminta tobat, kalau dia tobat, ya, dilepas. Kalau enggak tobat baru dibunuh. Tapi zahirnya kalimat Umar bin Khattab dibunuh begitu saja tanpa diminta taubat. Wa huwa kadzalik 'alal masyhur an Ahmad wa bihi qala Malik. Dan seperti itulah yang masyhur dari ucapan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Dan dengan kalimat ini, dengan hukum seperti ini juga diucapkan oleh Imam Malik. Jadi langsung dibunuh. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Tanpa perlu dimintai taubat, tidak usah, langsung dibunuh. Li'anna ilmu sahiri la yazul bitaubah. Karena ilmunya tukang sihir itu enggak akan hilang dengan taubat. Ya. Ini jika sihirnya tadi pakai bantuan jin. Sebagian menyatakan orang tidak akan sampai ke tingkat khodam jin kecuali melakukan perkara-perkara yang berbahaya bagi akidah. Sebagian mereka menyebutkan menulis Al-Quran dengan darah haid. Dan kita tahu darah haid ini apa? Najis. Disuruh menulis Al-Quran, lafad-lafad Al-Quran dengan darah haid. Ini kan kufur, perbuatan membahayakan akidah. Dan bahkan bisa murtad. pembatal Islam yang terbesar disebutkan dalam Nawaqidul Islam, yang pertama apa? Syirik. Dan sihir bagian dari kesyirikan. Jadi ilmunya enggak langsung hilang begitu saja dengan taubat, mesti ada. Sebagian lain apa? Membuang Al-Quran ke kloset, ditaruh di tempat rendah saja, ya, tidak boleh, tidak menunjukkan, ya, kemuliaan Al-Quran, apalagi dibuang di tempat najis. Dan itu memang syaratnya, kalau pengen memakai bantuan jin itu syaratnya. Baik. Jadi alasan yang mereka pakai kenapa langsung dibunuh, karena ilmunya tukang sihir tidak akan hilang begitu saja dengan taubatnya. Wa an Ahmad yustatab. Imam Ahmad punya dua pendapat, yang masyhurnya dibunuh langsung oleh penguasa. Pendapat yang lain yang juga datang dari beliau, dimintai taubat dulu, kamu taubat dari sihirmu. Ya, jelaskan mudarat-mudaratnya, jelaskan pelanggaran-pelanggaran syariatnya. Tapi aneh ya, kalau di zaman kita tukang sihir itu diberlakukan dengan mulia gitu. Bahkan dianggap sebagai seseorang yang punya keistimewaan, punya talent gitu. Apalagi kalau dia pinter ini pinter itu, wah dilolokkan, dijadikan public figure gitu. Ya. Ini yang terjadi ketika apa? Manusia bodoh dengan agamanya. Orang yang menentang agamanya, semakin jauh penentangannya, dijadikan sebagai public figure, dijadikan sebagai apa? Taib corong. Ini ketika apa? Zaman sudah mulai menuju keterbelakangan. Apalagi hari-hari ini juga sudah mulai muncul kembali, ya, isu yang sudah muncul beberapa tahun yang lalu, ya, isu LGBT, ya, penyimpangan seksual. Ini pendapat yang kedua dari Imam Ahmad. Dimintai tobat dia. Jadi tidak sembarangan ya tukang sihir. Ya. Bahkan kalau sekarang memang mereka yang dicari untuk meramaikan produk tertentu, untuk meramaikan stasiun televisi tertentu. Fa'in taba kubilat taubatuhu. Kalau dia tobat, diterima taubatnya. Ya. Wabihi qala Syafi'i. Nah, dengan pendapat yang kedua, dimintai taubatnya dulu, adalah pendapat yang dipegangi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad sempat bertemu di Mekah dengan beliau 4 tahun. Dan tidak disia-siakan, selama 4 tahun itu beliau duduk di depan Imam Syafi'i. Ini kalau orang zaman dahulu. Ketika di tempatnya ada seseorang yang memang memiliki ilmu, tidak diabaikan, tidak disia-siakan. Ini ulama-ulama dahulu. Ya, ini ulama-ulama dahulu. Dan dia tidak akan pergi dari tempat itu sampai mengambil ilmunya. Ya, jadi enggak hanya nyicip-nyicip gitu, icip-icip. Ustaz, ini mau nyicip kayak apa? Datang lagi yang lain mau nyicip, ini yang bagaimana, dicicip-cicip doang. Jadi ilmunya juga ilmu cicip-cicip gitu. Bukan ilmu yang mantep, enggak, nyicip tok. Ini pernah, oh pernah. Dulu tapi. Gimana komentarnya? Ya biasa aja. Tukang cicip. Ada lagi tukang intikol. Ini biasa santri. Ashabul intikol. Di sini setahun, pindah lagi setahun. Ya, cuma pindah-pindah aja gitu. Ya. Ilmunya juga pindah-pindah, enggak punya ilmu akhirnya. Punya pengalaman toh. Kenapa nyari yang enak, pondok di sini wah enggak enak, nyari sana kayaknya enak, pindah lagi enggak enak, pondok enggak ada yang enak. Ya. Enggak ada pondok enak itu. Mana yang enak? Ya. Wong di rumah makan, tidur, ngopi aja enggak enak kok. Selama kopi masih mungkin enak, kalau kopi habis, duit habis, pusing. Enggak ada yang enak. Karena keenakan itu enggak akan didapat di dunia ini. Dunia itu seenak-enaknya kita enggak enak kalau terlalu sering. Nah, ini siapa? Imam Ahmad. Ketika berjumpa dengan Imam Syafi'i di Mekah, tidak disia-siakan. Dilazimi beliau selama 4 tahun sampai beliau kembali ke negerinya. Tapi beliau, Imam Ahmad, tidak fanatik dengan madhabnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik, yang madhabnya dikenal dengan Malikiyah, tapi beliau juga enggak fanatik dengan Imam Malik. Karena yang namanya madhab tidak boleh kita berfanatik dengannya. Yang boleh kita berfanatik adalah dengan hadis. Ini Imam Ahmad ketika berjumpa dengan Imam Syafi'i dilazimi sampai 4 tahun. Itu waktu yang sebentar dulu. Kalau sekarang mondok 4 tahun itu perasaan sudah lama sekali. Sudah lama berapa? 3 tahun. 3 tahun udah ngomongnya lama sekali. Berapa 3 tahun? 3 tahun belum ada apa-apanya. Ya. Bahkan kita di sini sudah belajar bahasa Arab, ya, baca kitab. Jerok sampai di sana itu kayak orang enggak ngerti apa-apa. Kalah sama anak-anak kecil nih, bahasanya Arab semua anak kecil di sana itu. Enggak ada yang bahasa Indonesia. Kalah sama mereka. Padahal kita udah belajar bahasa Arab, alfiah selesai. Ketika sampai sana kayak orang culun gitu, enggak ngerti apa-apa. Mereka bahasa Arab semua anak kecil di Yaman itu. Enggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Nah. Itu ilmu. Jadi ilmu itu terus. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap yang alim ada lagi di atasnya, yang alim ada lagi di atasnya. Jadi iman-iman ketika ada di tengah-tengah kita orang yang alim, ya, walaupun keilmuannya belum sekali berhaulai para a'immah, dimanfaatkan baik-baik. Ya. Thayyib dimanfaatkan apa? Baik-baik. Li'anna dzambahu la yazid an syirki. Ya, karena dosanya, dosa tukang sihir ini tidak yazid, bertambah dari kesyirikan, ya, tidak melebihi syirik dan lebih tidak. Jadi terhenti pada kesyirikan, tidak lebih. Wal musyriku yustatab, sementara orang musyrik itu dimintai taubatnya dulu. Ya. Dan ini juga proses iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu bagaimana ketika ada orang berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, berbuat kemaksiatan, ditegakkan hujjah. Bagaimana cara menegakkan hujjah sampai dia ngerti betul apa yang dia lakukan itu salah gitu. Dibantah hujjahnya. Kamu berbuat syirik? Enggak, saya enggak berbuat syirik kok. Ya. Dibantah, dijelaskan ini loh kesyirikanmu itu di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Enggak, ini bukan syirik, ini kesyirikan. Ya. Ya, dicontohkan dari yang ya, riwayat-riwayat yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayatnya, ini perbuatan syirik. Oh syirik, ya, sampai dia betul-betul tahu ini iqamatul hujjah. Enggak sekedar orang berbuat syirik kemudian inna syirka la dzulmun adzim, ini ayatnya syirik itu kedzaliman. Dan dia bingung, lah syirik saya gimana, syirikku saya enggak syirik kok. Jadi enggak hanya iqamatul hujjah itu kita sampaikan ayat kemudian tinggal. Kalau enggak berarti kamu enggak ngikuti hujjah, enggak demikian. Ya. Karena orang berbuat jelek itu seperti tambang yang ruwet. Ya dia enggak ngerti kesalahan dia itu di mana. Jadi kalau sekedar kita tarik tambah ruwet tambang itu, tapi perlu kita urai satu persatu. Sampai lurus, dia tahu itu kesyirikan, dia tahu itu sihir, kemudian kalau dia tidak kembali, bunuh. Penguasa ya, nah, itu bukan kemudian dia masih ruwet dibunuh. Iqamatul hujjah sampai dia betul-betul ngerti. Ya, sampaikan ayatnya terus, paham belum belum ini ayatnya, paham belum belum ini hadisnya, paham belum ini contohnya. Itu iqamatul hujjah. Betul-betul dia paham. Enggak sekedar kita sampaikan pergi, ya dia enggak ngerti apa-apa. Dia enggak ngerti kesalahan dia di mana. Nah, itu diantara apa kondisi-kondisi yang ada. Ketika seseorang kita sampaikan hujjah, enggak diterima hujjah kita, itu perlu kembali kita cross-check. Apakah betul-betul dia enggak ngerti, sehingga perlu kita perjelas, Itu yang pertama. Sampaikan dalil dengan jelas. Yang kedua, apa dilihat kondisi dia ketika mengerjakan kesalahan tadi? Sadar atau enggak sadar? Jangan-jangan lagi mabuk parah dia. Sehingga dia melakukan kesyirikan. Bisa jadi. Dia enggak sadar, dia bodoh. Ya. Bisa jadi terpaksa. Yang kedua apa? Angkat kebodohan dari dia. Sampaikan dengan baik. Yang pertama tadi, iqamatul hujjah. Kemudian yang ketiga apa? Saat melakukannya dia bukan anak kecil, sudah balig. Ada tukang sulap tapi masih kecil, belum sampai ke tingkat balig. Gimana ini hukumnya? Tunggu dia. Anak kecil, enggak ngerti apa-apa. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama dalam babnya sendiri. Jadi memang dakwah itu betul-betul, kalau orang Jawa bilang telaten. Dan ini yang kadang-kadang kita enggak sabar, sulit kita telaten itu. Yang namanya jiwa kita ini cuma satu ya. Dan yang dipikirkan juga cuma, bukan cuma satu. Sementara yang dihadapi ribuan orang dalam dakwah. Ya, dan ini kendala yang besar. Baik. Sopir aja ya. Kalau yang di sampingnya ngobrolnya gak nyambung, ya ngantuk sopirnya. Padahal paling berapa jam ya sopir itu nyopir gitu. Tapi yang di samping cuma diem aja. Diajak ngobrol gak nyambung. He, terus gak pernah nyambung ngobrolnya. Nggak, sopirnya itu jenuh. Gitu. Padahal berapa jam lah. Kalau kita hidup berapa puluh tahun ke depan gitu. Kalau partner kita yang kita ajak ngobrol gak nyambung, ya capek. Yang mungkin yang sudah biasa nyopir paham ya. Nyopir itu kalau sampingnya asik ngobrolnya enak. Kadang sampai lewat jalan tolnya. Wah, izin lewat. Pintunya padahal sudah lewat. Kira kebablasan. Saking enaknya ngobrol. Kalau tidak enak, sejam itu sudah ngantuknya, subhanallah. Berat sekali. Ya. Apalagi kita jalannya jauh. Sepanjang hidup. Ya, butuh partner yang ya, sesuai. Butuh teman yang bisa mendukung. Ya, itu nikmat. Apalagi dalam hal dakwah. Wal musyriku yustatab. Dan seorang musyrik itu ya harus dimintai taubat. Wataktulu watukbal taubatuh, kalau dia taubat diterima. Walidzalika saha imanus saharati Firaun wa taubatihim. Atau wa taubatuhum. Maka oleh karena ini bahwasanya orang musyrik itu dimintai taubat, kalau dia taubat diterima taubatnya, ya, telah sah imannya tukang sihirnya Fir'aun. Jadi ketika didatangkan di halayak, disuruh unjuk kemampuan, unjuk ilmu, ya, di depan Nabi Musa, ya, kemudian mulai mempraktekan apa yang mereka punya. Mereka tahu bahwasannya Musa ini dengan apa yang dia lakukan bukan sihir. Tukang sihir tahu ini sihir, ini bukan. Kalau kita kan tidak ngerti. Nah, ini bukan sihir, ini hak. Ya, betul-betul ketika tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi tsu'ban, jadi ular yang besar. Ini ular nyata gitu lah. Kalau mereka cuma saharah menyihir pandangan kita, tali, temali, ya, seakan-akan goyang-goyang kayak ular. Padahal kalau pandangan mereka itu tali, pandangan kita berubah jadi ular. Sehingga tukang sihir tahu betul apa yang dilakukan Nabi Musa ini hak. Ya, dan mereka langsung beriman kepada Birobi Musa, Robnya Nabi Musa. Bahkan ancaman Fir'aun gak ngefek dalam keimanan ya, mantan tukang sihir mereka. Ketika diancam oleh Fir'aun, kalau kamu gak kembali ke agamamu, aku akan bunuh kalian. Apa kata tukang sihirnya? Silakan dibunuh. Kamu hanya memutuskan kehidupan kami di dunia. Ya, berani mereka mati saat itu. Masya Allah. Ya. Nah, ini hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang jelek, orang ahlul maksiat, orang yang betul-betul kalau kita bilang sudah mandi basah lumpur, wes kotornya minta ampun. Sekali kita kasih nasihat kemudian kena hatinya, lebih baik dari kita. Keimanannya lebih hebat. Nah, ini contohnya. Tukang sihir loh ini. Ketika melihat kenyataan yang terjadi, Musa Ya, ketika melemparkan tongkatnya berubah jadi ular, betul-betul ular yang nyata, memakan tali temali mereka yang seakan-akan ular tadi, langsung mereka sujud. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Bahkan ketika diancam dibunuh, kalau kamu gak kembali, bunuh kamu. Silahkan dibunuh. Kamu wahai Fir'aun hanya memutuskan kehidupan kami di dunia saja. Nah ini. Ini juga diantara faedah bahwasannya pentingnya kita dalam ya, melihat bagaimana hujah para ulama ketika mereka mengemukakan pendapat dan argumentasinya. Yang pertama, enggak usah dimintai tobat langsung bunuh. Apa argumentasinya? Sihir itu enggak akan hilang dengan tobat. Walaupun dia tobat masih punya sihir dia. Sehingga apa? Bunuh langsung. Khawatir nanti kalau dia masih hidup ngajarin. Ya, ini juga ada benarnya. Terkadang, kenapa para da'i ahlul bid'ah ketika mereka taubat meninggalkan kebid'ahan mereka, mereka disuruh belajar dulu, enggak langsung ngajar. Khawatir bekas-bekas bid'ah-bid'ahnya itu keluar. Gitu loh. Khawatir keyakinan-keyakinan yang jelek, sesat dulu, itu muncul. Sehingga dia belajar, tahu ini salah, dikoreksi sendiri, salah, sehingga apa? Bagus. Ini. Kenapa? Karena ilmu itu terkadang tercabutnya dari diri kita itu susah, kecuali dengan ilmu yang berikutnya. Ya. Apalagi kita orang-orang yang hidup di lingkungan kejawen, kalau yang Jawa. Itu mitos-mitosnya banyak. Rumah enggak boleh menghadap ke timur, enggak boleh menghadap ke barat, harus menghadap ke selatan atau ke utara. Mitosnya ada. Ini kan kadang-kadang kita terima begitu saja tanpa belajar. Nah, ini untuk mencongkel akidah-akidah sesat seperti ini, apa yang kita pakai ilmu? Terus belajar, sehingga apa? Ini akan hilang sendiri. Jadi tidak kemudian, ini kan dulu kan da'i, ahlul bid'ah, kenapa setelah tobat kok enggak boleh menyampaikan faedahnya? Khawatir. Apa yang masih ada dalam kepalanya dari ilmu-ilmu sesat dulu keluar tanpa sadar. Nah, ini ada benarnya. Adapun yang kedua, enggak diminta tobat. Ya, kalau dia tobat baru diterima tobatnya, kalau enggak dibunuh. Apa tujuannya? Ya tadi argumentasinya karena bisa jadi dia ini betul-betul bodoh, enggak ngerti apa-apa. Sehingga ketika nanti kita jelaskan kemudian dia tobat, maka apa? Dia menjadi orang yang mungkin setelah tobatnya lebih baik daripada kita. Seperti siapa? Tukang sihirnya Fir'aun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Iya. Yang pertama tadi, apakah setiap bekerja sama dengan jin itu sihir gitu ya? Wallahualam. Bekerja sama ini kan konteksnya umum ya. Sangat umum. Jadi enggak bisa kita kerucutkan semua yang berkaitan dengan jin sihir. Ya. Pernah terjadi pada masa Abu Hurairah ketika beliau menjaga Baitul Mal. Datang pencuri, ditangkap, dilepaskan. Datang pencuri, ditangkap, dilepaskan. Yang ketiganya, malam ketiganya datang lagi dia lagi. Malam kedua dia, ketiga dia, pertama, kedua, ketiga ditangkap. Diancam, aku akan bawa kamu ke hadapan Rasulullah. Ya. Apa kata orang ini? Ya. Dia ngaku, dia bukan manusia, dia adalah jin. Aku akan ajarkan kepadamu satu ayat. Jika kamu amalkan ayat ini, kamu akan terjaga dari golongan kami. Jika kamu baca di pagi, maka akan terjaga sampai sore. Jika kamu baca di sore hari, akan terjaga sampai pagi. Diajarkannya, diajarkanlah ayat kursi. Ya. Ini konteks umumnya ada enggak bekerja sama di sini? Ada, diajar saling mengajarkan gitu kan. Ada kerjasama di situ. Tapi Abu Hurairah tidak percaya begitu saja sampai dihadapkan kalimat ini kepada Rasulullah. Betul Rasulullah? Betul. Tapi tetap dia pendusta. Ya, jadi tidak semua yang berkaitan dengan jin, bekerja sama dengan jin, itu dikatakan sihir. Kecuali memang bertujuan untuk berbuat sihir. Yang semakna dengan itu mungkin pesugihan ya. Itu kan bekerja sama, itu parah lagi, itu bahaya. Karena kesyirikan juga sama. Ya, hukumnya di situ ada perbuatan kesyirikan. Kalau sihir dilarangnya karena syirik, berarti apa bisa kita kiaskan dengan setiap bekerja sama dengan jin yang di situ ada persyaratan kesyirikannya, maka apa? Dilarang. Tapi apakah ada kenyataan secara mungkin dengar cerita langsung dari pelakunya bahwasanya dia bisa melihat jin, dia bisa berkomunikasi dengan jin. Ya. Ya bisa jadi orang bisa berkomunikasi dengan jin. Karena apa? Ada kisah yang menyatakan jin pun ada suka dengan manusia. Ya. Ada, kalau dulu ada waktu kita 25 tahun yang lalu ya. Dia itu entah kita berlepas diri apakah dia itu benar apa enggak lah, intinya begitu. Dia mengaku karena dia sempat ikut nyantri dengan kita di Ciamis sampai 3 bulan. Bahkan daurah masyayikh pertama pun dia datang. Sampai 2 kali nih. Dia mengaku keturunannya raja siapa ya? Pajajaran apa mana? Dia masih punya keturunan. Nasabnya masih terjaga. Ya. Dan dia mengaku bisa melihat jin. Dan bahkan dia tahu ini santri-santri yang jin itu suka sama dia, tahu ini santri yang kayak gini jin suka biasanya. Ya. Yang orangnya masih remaja gitu ya, belum tumbuh kumisnya, katanya begitu. Atau seseorang yang tidak punya kumis, kata dia lah ya, mantalah benar salahnya, disukai jin kayak gini. Sampai dia bilang, orang ini kalau dia mau ngelakoni, kata dia, ngelakoni itu bertapa atau apa, jadi sakti ini, santri ini. Nah, santrinya memang ada, sampai sekarang masih hidup juga, kenal sama dan dekat, sempat dekat dulu. Namanya Adi santri. Ini kata dia. Ya. Artinya kerjasama yang dimaksud, ya, jika memang tidak ada berkaitan dengan bantu-membantu yang bersyarat adalah kesyirikan atau kekufuran atau kemaksiatan, ya kita tidak bisa mengatakan itu kesyirikan. Apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja. Ya. Kalau betul-betul enggak kadzab loh ya, enggak dusta. Nah, kita kan manusia secara umum, la yarawnahum, kita tidak bisa melihat mereka. Ya, dengan kasat mata ini tidak bisa, mata kita tidak dicipta untuk bisa melihat yang gaib. Ya, tetapi apa mereka bisa melihat kita? Ya, mereka bisa melihat kita, ya, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kemungkinan di tempat ini pun ada, tapi kita tidak ngerti. Ya, kalau kita bisa melihat mereka, sulit hidup kita ini. Sulit coba. Mungkin terasa sempit ini. Mungkin di sini 1000 jin. Sini 1000 jin. Waduh, mau ini nabrak, khawatir ini nabrak. Kita tidak ngerti. Itu nikmat juga kita tidak dipersaksikan mereka. Kalau disaksikan dikit-dikit ngelihat kuntilanak, kayak apa rasanya? Keluar lihat tuyul misalkan. Wah, berat kita. Nah. Itu yang pertama, kerjasama dengan jin mungkin ada tafsiran, tidak bisa dikatakan semua syirik. Adapun pengakuan bahwasanya muktamar ini dijaga oleh jin, dijaga oleh, bisa benar, bisa iya. Kita pun enggak menafikan kemudian takhayul. Karena ada sebagian orang yang memang mereka melakukan ritual dan bisa apa? Minta apa? Bantuan jin. Dalam surat jin apa? Siapa yang masih apa? Kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Ada sekelompok manusia yang minta bantuan kepada sekelompok jin. Tapi mereka para jin tidak bisa memberikan kecuali tambah sesek. Ya. Ada, berarti kan dikisahkan. Ada yang bisa meminta bantuan kepada mereka mungkin. Cuma apakah sampai segitunya? Siapa sih yang mau nyerang kok? Yang jaga pakai jin-jin segala. Nah, itu. Jadi kadang-kadang itu dibumbu-bumbui, muktamar ini dijaga oleh 1000 jin dari Gunung Kawi misalkan, waduh. Kayak apa? Nah kalau pasukannya jin kita enak no malah, oh gak kelihatan. Ya. Wong kelihatan aja kita masih berani, apalagi pasukannya jin gak kelihatan, kita gak ngelihat. Nah, wallah alam, kalau dikatakan benar atau tidak benar, kita ya tidak bisa mengatakan jawaban. Cuma ada, karena kisah yang jelas tadi, ada sekelompok manusia yang mereka meminta bantuan apa? Jin. Berarti kan bisa gitu, minta bantuan itu bisa. Nah, wallah alam son. Di zaman siapa? Syekh Mubil kalau tidak salah. Syekh Mubil atau siapa? Mudah-mudahan tidak salah ya. Itu kadang ketika beliau berdakwah ada tanda bahwasanya jin itu datang meninggalkan semisal batu akik, ditinggalkan di sini sebagai cenderamata. Bukan dipakai buat jimat ya. Cenderamata kalau para ulama ini mungkin tinggalan. Ada yang mengisahkan seperti itu. Ya. Artinya apa? Di sini yang kita maksudkan ada orang-orang yang memang Allah berikan ya kelebihan bisa bermuasyarah, berhubungan dengan mereka mungkin. Dan ini juga terjadi pada Rasul. Ketika itu para sahabat dengan Rasul safar sampai di gurun, ya tengah malam sahabat bingung, mana Rasulullah ini? Kok enggak ada? Ya. Setelah Rasulullah balik dari kegelapan, ditanya, dari mana ya Rasul? Aku menemui saudaraku dari kalangan jin. Mereka minta bekal. Apa bekalnya? Tulang belulang ya, yang disembelih dengan membaca bismillah, ketika diambil oleh jin, maka apa akan terpenuhi daging. Itu bekal mereka. Adapun bekal kendaraan mereka adalah kotoran binatang. Ini bekalnya kendaraan mereka, kendaraan jin-jin juga punya kendaraan, apa makanan kendaraan mereka kotoran binatang. Sehingga apa kata Rasul, jangan beristinja dengan kotoran binatang atau dengan apa tulang belulang. Berarti kalau kita makan tulang, makan makanan jin ini rakus. Ya enggak juga. Tulang lunak kan enak, makan-makan aja. Waduh, tulangnya jangan dimakan, ini makanan jin. Makan aja, itu makanan kita. Ya, kalau tulang sapi itu. Masa iya tulang sapi yang gede mau kita makan, sudah taruh situ aja. Kalau hilang ya berarti mungkin dibawa jin, enggak usah takut. Karena makanannya. Ikhlas kan. Allah Ta'ala. Karena dunia ini bukan dunia kita. Jadi berbicara pun kadang kita tidak panjang lebar. Karena tidak tahu. Dunia kita aja kita tidak tahu banyak. Apalagi dunia jin. Kan gitu. Intinya kita iman, jin ada. Nah, dan pembahasan yang tersebut adalah tentang seputar sihir. Apa kerjasama tadi. Jadi intinya tidak sekedar kerjasama. Tidak. Dengan catatan tidak ada di situ apa. Bawaan dari syirik, maksiat, bid'ah dan lain sebagainya. Wallahu Ta'ala alam sholat. Pardon.